Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jami'an. Alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka yang pertama mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua berusaha memperdalam pengetahuan kita tentang ilmu agama. Kait sekarang pelajaran kita tentang dari kehidupan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bagaimana pribadi Rasulullah, bagaimana bentuk fisik Rasul, bagaimana akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam, teladan kita dalam kehidupan. Diharapkan bagi kita seluruhnya umat Islam dan yang berusaha menjadi pengikut beliau untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini masih membahas kitab Kutub Minasyama'il Al-Muhammadiyah. Pembahasan terkait dengan peri kehidupan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun malam hari ini pembahasannya tentang fisik Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana sih sebetulnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Digambarkan dalam hadis-hadis yang disebutkan di sini beberapa gambaran fisik Rasulullah alaihi salatu wassalam. Judul pembahasan kita Ar-Rasul ka'annaka tarahu sallallahu alaihi wasallam. Rasul di mana seperti engkau melihatnya. Gambaran apabila engkau ingin melihat Rasul, silakan pelajari hadis-hadis berikut ini. Kita langsung baca hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, kana Rasulullah alaihi salatu wasalam ahsanan nasi wajahan wa ahsanahum khalqan laisa bitawilil ba'ini walal qasir. Muttafaqun alaih. Sebutkan dalam hadis ini dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus wajahnya, Yang paling bagus wajahnya ini dalam bahasa kita disebut dengan tampan. Apalagi nganteng. Atau bahasa apapun yang kita pahami, bahwasanya wajah beliau ini paling bagus. Wa ahsannahum khalqan. Khalqan dengan huruf kha yang di fathah. Ini berarti artinya bentuk fisik beliau adalah bentuk yang sempurna. Paling bagus. Sempurna ini berarti kalau tinggi tidak terlalu tinggi. Kalau pendek tidak terlalu pendek. Kalau gemuk tidak terlalu gemuk. Sedang-sedang. Ahsanul khalqan. Dijelaskan laisa bitawil ba'in walal qasir. Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Berarti sedang perawakannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi tergambarkan dalam hadis ini apa? Yang pertama wajah Rasulullah. Kemudian yang kedua bentuk fisik Rasul yang terbaik sedang perawakannya. Tidak tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Artinya sedang-sedang. Kalau dikatakan ya perawakan sedang. Kemudian tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Nah, kita katakan sedang ini ahsanahum khalqan. Bentuk fisik yang terbaik dan sempurna. Kemudian yang kedua disebutkan dari hadis Abu Tufail radhiyallahu taala anhu, kana Rasul alaihi salatu wassalam abyad malihal wajhi, rawahu Muslimun. Masih terkait dengan wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam, rupa beliau adalah rupa yang sangat putih. Malih itu ibaratnya manis, dipandang oleh manusia itu manis. Bagaimana rasa manis dalam wajah? Tidak masam. Tidak masam. Tidak kecut. Tidak terlalu jelek. Tapi melih, manis. Di sisi pandangan manusia. Sehingga seorang tatkala melihat Rasul, ia senang. Orang melihat pandangan atau seorang melihat wajah orang lain yang manis, itu akan senang dalam melihatnya. Kemudian, kalau kaitannya dengan wajah seperti ini, apakah setiap muslim atau muslimah bisa meniru? Nah, itu masing-masing kembali kepada takdirnya. Yang dirupakan oleh Allah dengan bentuk yang bagus, walhamdulillah bersyukur kepada Allah, jangan sombong. Nah, kemudian yang ditakdirkan selain daripada itu, jangan kecewa. Itu artinya kelebihan manusia dari sisi lain. Mungkin ia rupanya tidak bagus, tapi memiliki perangai yang baik, budi pekerti yang luhur. Itu yang bisa membantu seseorang akan dipandang mulia atau bagus. Berapa banyak kisah seorang budak yang mungkin wajahnya hitam atau rambutnya keribu atau keriting, yang mungkin diibaratkan seperti apa? Kismis. Seperti kismis. Kismis ini anggur kering yang dimakan oleh orang-orang sana. Kita pun di sini bisa menjumpai kismis. Tapi kalau perangainya bagus, bahkan satu riwayat menyebutkan seorang yang mengamalkan Al-Quran bisa ditunjuk sebagai seorang pemimpin di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Seorang budak ini, seorang bekas budak, dijadikan pengganti gubernur di daerah Mekah. Walifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang jelas, yang memiliki rupa tidak bagus, jangan kecewa. Ia bisa memperbagus dirinya dari sisi yang lainnya. Kayak yang dikatakan, kecantikan itu sebetulnya berasal dari dalam. Kita mensyukuri apa yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jal. Dan bersabar atas hal-hal yang tidak kita sukai. itu sisi terbaik seorang mukmin. Berikutnya disebutkan dalam riwayat yang ketiga, kana Rasulullah alaihi salatu wasalam marbu'an arid ma bainal mankibain kathal lihlah kathal lihyah ta'luhu hamratun jummatuhu ila syahmatin atau ila syahmati udhunaihi laqad ra'aituhu fi hallatin hamra ma ra'aitu ahsana minhu. Kata sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang marbu. Marbu dalam bahasa Arab artinya laisa bitawil walal qasir. Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Perawakan sedang, marbu ini sedang. Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Kalau tinggi di negeri kita berapa meter? Atau berapa sentimeter? 2 meter sudah tinggi. Ya? Ya, saya 178. Itu ketinggi katanya 178. Ada yang 150. Gimana? Kalau sedang-sedang berarti 160. 760 itu sudah ke atas sedang perawakan. Yang jelas perawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang. Arid ma bainal mankibain, antara dua pundaknya serasa bidang. Bidang itu bagaimana? Ya, datar. Ya. Bidang. Nah, kata lehleh, kata lehyah. Bisa sedikit sariawan, agak sulit. Jenggotnya tebal atau lebat. Jenggot Rasulullah lebat. Dari sisi sini ada perintah khusus bagi kita umat Islam, terkhusus kaum laki-laki yang memiliki hormon pertumbuhan jenggot. Satu hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, mungkin bisa kita amalkan ini hadis karena sifatnya perintah. Sifatnya perintah, kata para ulama ini hukumnya wajib. Disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Affirul liha wa ahfuz syawarib." Biarkan jenggot-jenggot itu tumbuh. Kemudian potonglah kumis-kumis. Ini perintah Rasul alaihi salatu wassalam, yang mungkin kita umat Islam terkhusus kaum laki-laki bisa mengamalkan perintah ini. Di sini kita bisa mendapatkan pahala berlipat tatkala menjalankan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena di sisi lain ada hikmah ternyata di balik perintah itu. Rasul menjelaskan khaliful musyrikin, selisihlah orang-orang musyrikin yang pada saat itu mereka biasa mencukur jenggotnya. Ya, ini dari sisi agama adanya perintah dari Rasul, barang siapa menjalankan perintah itu, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat dari sisi Allah Azza wa Jal. Di samping mencontoh Rasulullah tadi, Rasulullah jenggotnya lebat. Di sisi ini pula, ya maaf-maaf saja yang hormonnya mungkin dikit. Kayak saya jenggotnya sedikit. Nggak bisa dilepatkan. Jangan dikasih obat. Jangan dikasih obat biar lebat. Nah, cukup ya sekedarnya saja. Mungkin ada bapak itu jenggotnya lebat. Nah, ya sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang jelas perintahnya membiarkan jenggot itu tumbuh. Atau berwanita tidak diperintahkan. Dan kita pun tidak melihat ada wanita yang tumbuh. Kalau ada mungkin tumbuhnya kecil-kecil ya. Masih. Ya. Ya, kelainan mereka. Luar biasa kalau di luar kebiasaan. Tapi yang jelas kita sebagai kaum laki-laki ya alamiah. Kemudian perintah yang berikutnya, akhfush syawarib, potong kumis-kumis ini. Potong kumis-kumis. Kan tiap disunahkan ini termasuk potong sama cukur beda ya. Tapi potong dengan gunting berarti apa? Dicukur, dipendekkan, istilahnya dipendekkan. Dipendekkan. Nah, beberapa ulama pun menjelaskan kalau misalnya dicukur habis gimana? Ya, sebetulnya surahnya bukan dicukur habis, dipendekkan. Masih ada dikit-dikit kelihatan kumisnya. Dipendekkan. Jangan sampai melebihi bibir. Jangan sampai melebihi bibir. Beberapa dulu saya ingat. Ya. Kalau jenggot ini berdasarkan perintah wajib malah. Berapa ulama menjadikan perintah ini kan dalam istilah fikih untuk mewajibkan. Untuk dalam istilah fikih perintah itu untuk mewajibkan. Sehingga di sini kalau wajib, istilah para ulama atau usul fikih menjelaskan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, ini kalau hukumnya sampai wajib. Sehingga di sini kita berusaha memaksimalkan diri kita, terkhusus kaum laki-laki ini, ya untuk membiarkan saja. Tidak sulit saya rasa karena membiarkan ini tanpa perawatan. Iya. Ada beberapa tips mungkin yang bisa dilakukan. Kalau sudah panjang ini biasa disamponi. Mirip rambut kita di kepala ini. Rambut kepala kalau tidak disamponi juga gatel. Nah sama. Yang jenggotnya lebat juga disamponi, tidak masalah. Dirawat. Biar terasa lembut. Tidak keras dan tidak ketombean. Apa ada jenggot ketombean? Ya mungkin saja. Gatel atau mengganggu lah istilahnya. Tapi kalau lembut, baunya wangi enak. Baunya wangi itu segar. Nah, ini saya pernah ketemu dengan seorang, apa namanya ini? Cipika-cipiki ya. Wah, baunya harum. Enak kita mencium aroma janggut itu kalau harum. Nah, ini butuh perawatan memang. Sama seperti kita merawat rambut kepala ini. Kalau tidak dirawat, sama. Akhirnya jadi gimbal. Ini tentunya menyelisihi ajaran Islam yang mengajarkan kebersihan. Islam mengajarkan kebersihan. Ketika ada perintah untuk membiarkan sesuatu, pasti ada perawatannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kepada pembahasan sifat Rasul alaihi salatu wassalam, kathul lihyah. Jenggot beliau sangat lebat. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan tamla ussadr, sampai memenuhi dadanya. Kemudian digambarkan ca'luhu humratun jumatuhu ila syahmati udhunaihi, wajahnya kemerah-merahan. Kira-kira bagaimana itu kulit pipi yang kemerah-merahan? Nah, karena putihnya kulit sehingga terlihat rona merah yang ada di pipinya. Jumatuhu ila syahmati udhunaihi. Rambut beliau yang bagian depan ini sampai ke daun telinga. Laqad ra'aituhu fi khullatin hamra. Kata sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, aku melihat Rasul ketika mengenakan dua lapis pakaian yang berwarna merah, khullah ini satu pakaian yang berlapis dua. Digambarkan warnanya hamra, merah. Kemudian ma ra'aitu ahsana min. Ketika beliau mengenakan baju tersebut, saya tidak melihat orang yang lebih bagus daripada beliau, lebih tampan ketika beliau mengenakan baju tersebut. Rawahul Bukhari. Di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam beberapa riwayat menyebutkan baju Rasul ini sampai setengah betis. Jadi mirip jubah. Ya. Ada dua lapis sampai setengah betis. Disebutkan dalam hadis Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat lain. Kemudian kathul lihyah maknanya adalah kathirul syar. Jenggot yang lebat itu banyak rambutnya. Jumatuhu artinya sya'ruhu. Rambut beliau alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan yang keempat. Kana Rasulullah alaihi salatu wassalam dakhmar ra'si wal yadaini wal qadamaini wa husnal wajhi lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Terkait dengan sifat Rasul, digambarkan kepala Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah kepala yang besar. Wal yadaini, kedua tangan beliau juga demikian. Sebenarnya telapak tangan beliau besar. Wal qadamain, telapak kaki beliau juga besar. Husnal wajhi, jelas beliau berwajah tampan. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Saya tidak pernah melihat orang yang seperti itu sebelum beliau atau setelah sepeninggal beliau. Rawahul Bukhari. Ini menggambarkan Rasul saat itu adalah orang yang paling bagus, yang paling tampan, perawakan yang sempurna, ibaratnya demikian. Kemudian yang kelima, kana wajhuhu misla syamsi wal qamar wa kana mustadiran, rawahu Muslim. Masih terkait dengan wajah Rasulullah alaihi salatu wasalam, wajahnya seperti matahari dan bulan. Ini yang digabungkan matahari dan bulan. Dari sisi mananya ini? Dari sisi bundarnya. Wa kana mustadiran. Mustadir itu bulat. Kalau kita lihat, mungkin tipe manusia kan beda-beda. Ada yang wajahnya lonjong, ada wajahnya bulat. Nah, ini beliau yang tipenya bulat. Mustadiran. Demikian gambaran wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keenam, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam idza surra istanara wajhu hatta ka'anna wajhahu qit'at qamar wa kunna na'rifu dhalik. Muttafaqun alaihi. Masih terkait dengan wajah Rasul, beliau apabila surra ini mendapatkan kegembiraan, senang atau bahagia, istanara wajhu, wajahnya bercahaya, seolah-olah mengeluarkan cahaya, bersinar. Nah, ini bisa dilihat apa tidak? Bisa dilihat. Bisa dilihat. Ini yang menceritakan siapa ini? Sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, seolah-olah bercahaya. Hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar, seolah-olah wajah beliau ini mirip potongan bulan. Potongan bulan yang bercahaya. Tidak menyilaukan, tapi enak dipandang. Wa kunna na'rifu dhalik. Kita bisa mengetahui keadaan itu. Jadi, sahabat tahu kalau Rasul bergembira ini ketika wajahnya bercahaya. Memancarkan cahaya. Ini diketahui oleh para sahabat saat itu. Al-hadis muttafaqun alaihi, di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Yang ketujuh, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadhak illa tabassuman. Wa kuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laysa bi akhal. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa, terbahak-bahak. Kalau beliau tertawa, cukup tersenyum. Ini seringnya demikian. Sehingga dinyatakan la yadhak ila tabassuman. Beliau tidak tertawa, terbahak-bahak, tapi tertawanya cukup tabassum, senyum. Senyum ini berarti apa ya? Ya senyum, tidak tertawa. Mungkin kita paham senyum ini giginya tidak terlihat. Gigi tidak terlihat. Nah, wa kuntu idza nadartu ilaihi, dan kata sahabat Jabir, kalau aku melihat beliau, aku sangka beliau bercelak. Saya sangka kedua matanya bercelak. Namun laisa biakhal. Namun ternyata tidak bercelak. Di mata Rasulullah seperti bercelak, seperti bercelak. Namun beliau tidak bercelak. Hadis ini hasan rawahu Tirmidzi. Hadisnya dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Namun ulama yang lain ada yang mendhaifkan, seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini dhaif. Allahu taala alam bisawab. yang bisa kita jadikan contoh ini tersenyumnya ini. Tersenyum ketika kita tertawa. Kita tidak menampakkan gigi geraham kita. Kemudian, sekarang model ketawa itu kan beda-beda. Ada yang tertawa ngakak, berbahak, wah, panjang sekali. Ada yang ketawanya senyum-senyum, malu. Nah, kalau kita mencontoh Rasulullah dalam sisi ini, la yadhhak illa tabassuman. Ya. Kita berusaha menyentuh Rasul dari sisi ini, niscaya akan diberi pahala insyaallah ta'ala. Terkait dengan celaknya, dalam hadis lain diperintahkan, iktahilu bil ismit fa'innahu yajlul basar. Silahkan kalian bercelak dengan ismit. Ismit satu jenis celak. Zaman dulu bentuknya ya serbuk juga, tapi dari batu. Ada apa ini namanya biteng, tapi dari aluminium apa ini, wadahnya antik. Nah, dengan itu Rasul memerintahkan kita dengan ismit. Silakan kalian bercela dengan ismit, karena itu bisa menajamkan pandangan, bisa menajamkan pandangan. Watsumbit ashar, dan bisa menumbuhkan bulu mata, bisa menumbuhkan bulu mata. Sehingga jangan heran kalau orang Arab sana sejak bayi sudah dicelai. Sudah dicelai sejak bayi. Jadi bulu mata mereka lebih panjang daripada yang tidak bercelak. Bisa kita terapkan mungkin di bayi, tapi hati-hati. Dan sampai kelilipan. Kelilipan gara-gara celak. Nah, akan lebih indah mata itu jika dicelaki. Nah, apakah laki-laki boleh bercelak? Ya boleh, malah laki-laki ketika hendak tidur Rasul bercelak di mata kanan 3 kali, di sebelah kiri 3 kali. Nah, yang jadi muskilah mungkin kaum wanita. Kalau kaum wanita boleh bercelak di dalam rumah, tapi ketika hendak keluar justru tidak boleh. Nah, ini kan ada pembahasan khusus tentunya adab ketika wanita keluar rumah. Yang dijadikan aturan dalam agama kita, tidak boleh bertabarruj sesuai cara-cara jahiliyah dulu. Dilarang dalam Al-Quran. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kaum wanita itu berhias seperti zaman wanita jahiliyah dulu. Ketika keluar rumah. Sehingga dalam Islam, ketika wanita hendak keluar rumah, harus memperhatikan adab dalam keluar rumah. Di antaranya tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, dan menutup auratnya sesuai dengan aturan agama kita. Sehingga diharapkan dengan itu tidak memancing setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Nah, untuk menggoda mereka atau kemudian memanfaatkan mereka untuk menggoda manusia yang lain. Nah, di sini Islam menjaga kehormatan kaum wanita. Berapa banyak kaum wanita yang digoda laki-laki gara-gara apa? Aroma wanginya yang semerbak. Jadi sepanjang jalan itu yang di belakang bisa mencium parfum yang di depan. Ini kan sungguh luar biasa wanginya berarti. Nah, ini harus ditertibkan. Karena Islam mengajarkan seperti itu, menjaga kehormatan wanita, jangan sampai diganggu, ya jangan mancing. Jangan mancing. Islam mengajarkan seperti itu agar kaum wanita lebih terjaga. Syukur-syukur di rumah melakukan khidmat kepada suaminya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kita masuk pada riwayat yang ke-8. Disebutkan wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana dhahikuhu at-tabassum lahawat aqsa halqih." Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa ini Aisyah? Kita harus tahu ini kedudukan yang tinggi. Beliau adalah istri Nabi. Istri Nabi radhiyallahu taala anha. Beliau menyatakan, saya tidak pernah melihat Rasul dalam satu perkumpulan pun dengan beliau tertawa terbahak-bahak. Jadi ketika bersama istrinya tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Hatta araminhu lahawati. Tertawa yang sampai aku bisa melihat bagian kerongkongannya. Kalau terbuka mulut ini lebar, pasti seorang bisa melihat daleman kerongkongan itu. Nah, Rasul tidak pernah seperti itu. Jadi kalau tertawa sebagaimana tadi yang pertama digambarkan di asar atau hadis yang tadi kita baca, tersenyum, tabasum, itu jenis yang pertama. Kemudian pernah ada beberapa riwayat Rasul tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Itu tertawa ya masih wajar. Nah, masih wajar. Tidak sampai terbahak-bahak. Yang jelas ditekankan di sini sekali lagi, innamakana dhahiku at-tabassum. Jenis tertawanya beliau ini model tersenyum. Ini yang sering dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tersenyum. Tersenyumlah wahai saudara. Rawahu al-Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini beberapa gambaran kita dapatkan dari beberapa riwayat tadi, wajah Rasul, perawakan Rasul seluruhnya. Kira-kira sudah tergambar apa belum? Ya. Kalau penasaran, kita taruh cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah ketemu dengan beliau, penasaran kita hilang. Kita bisa ketemu di dalam jannah. Loh, ini serius. Karena satu ketika Rasul pernah ditanya oleh sahabatnya. Kalau sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat tiba? Ya, Rasul kembali bertanya, ma'adadda laha, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kata sahabat ini apa? Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul menjawab apa? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka kita taruh cinta kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Diharapkan kita membaca hadis-hadis tentang sifat Rasul ini semakin penasaran, semakin cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian pada hari kiamat dikumpulkan bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Bisa dikumpulkan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga kita sepanjang hidup kita, selama nyawa masih di kandung badan kita ini, berusaha kita mempelajari ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam dari Quran, hadis, Quran, hadis. Jangan lepas. Kita pahami keduanya dengan pemahaman sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berikutnya riwayat yang ke-9 disebutkan, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyanin, faja'altu anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qamari wa alaihi hullatun hamra, fa idza huwa 'indi ahsanu min al-qamar. Idhiyan mudhi'ah muqmarah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib wa sahahul hakim wa wafaqahu adh-dhahabi. Digambarkan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, saya pernah melihat Rasul di sebuah malam. Idhiyan, malam yang cerah. Waktu itu ada bulan purnama. Maka aku bandingkan Rasul dengan bulan. Ini dibandingkan, artinya para sahabat ini serius memperhatikan Rasulullah. Diperhatikan sekali melihat Rasul, sekali melihat bulan. Nah, ternyata apa? Waktu itu beliau mengenakan hullatun hamra, jubah yang rangkap dua tadi, berwarna merah. Fa'ila huwa indi ahsanu minal qamar. Ternyata menurutku Rasul lebih bagus, lebih elok daripada bulan. Nah, subhanallah. Ini bulan sama Rasulullah. Dilihat lagi, wah, ternyata lebih bercahaya dan lebih bagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seperti, maka ini kadang-kadang yang seperti ini dijadikan gombalan oleh manusia. Wajahmu seperti bulan kepada istrinya nanti ya. Jangan kepada orang lain berdosa. Jadi gombalan suami kepada istrinya yang sah. Nah, demikian tidak mengapa. Idhyan tadi artinya cerah, mudiah, cerah bercahaya, dan di situ ada bulan yang tampak jelas. Baik, beberapa pembahasan masih ada sedikit, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menggambarkan sedikit tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Beberapa perkara sudah kita bahas terkait dengan wajah Rasul. Wajah Rasul bagaimana dari gambarannya? Dari bulat, tampan, bercahaya. Bulat, tampan, bercahaya. Kemudian fisik Rasulullah tingginya sedang, perawakan sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Gemuk apa kurus? Sedang pula, tidak gemuk, tidak kurus. Ya sedang-sedang lah. Ya. Kulitnya abiat tadi, putih. Jadi kalau tersenyum kemerah-merahan. Biasa merah-merah itu muncul kalau senyum atau tersipum. Kemudian dadanya bidang. Janggutnya lebat, kumisnya dipotong atau dipendekkan. Kalau dipotong itu dirapikan. Potong pakai gunting. Nabi Yusuf, beda zaman. Ini yang digambarkan sahabat saat itu. Digambarkan sahabat adalah saat itu. Rasulullah adalah orang yang paling tampan wajahnya. Digambarkan pula bentuknya wajah bulat, kemudian kepalanya besar, tangannya juga besar, kedua kakinya telapaknya besar. Telapakkan tangan, telapak kaki besar. Ini gambaran sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajmain. Kemudian kalau tertawa bagaimana? Tersenyum. Kalau tertawa tersenyum. Kemudian beliau matanya seperti bercelak. Seperti bercelak. Namun beliau tidak bercelak. Jadi sudah alamiah seperti ini. Nah, kalau kita malah diperintahkan ini. Silakan kalian bercelak. Ini kita bisa menerapkan amalan yang ini mungkin sebelum tidur kita celak. Nah, bagi laki-laki atau bagi wanita di rumah, Sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan rambutnya tadi disinggung. Bagaimana ada yang bisa menjawab? Sampai syuhmat udhunaihi, sampai daun telinga ini. Sampai daun telinga. Rambutnya panjang. Sampai daun telinga. Digambarkan, dipanjangkan ya. Panjangkan. Iya. Jadi, kalau jumlah itu yang di sini. Sampai daun telinga. Kalau sebelah sini, panjang. Baik. Sampai di sini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah motivasi kita untuk mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam, sehingga kita seluruhnya dikumpulkan Allah bersama beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.